Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita kepada kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang sebelumnya sempat kita sisipkan pembacaan daripada kisah Hadithul Ifik, kisah tuduhan orang-orang munafikin kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita kembali pada pembahasan kita, yakni hadis tentang kisah pemboikotan atau pengucilan atau hajar dalam bahasa syariat terhadap Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik menjelaskan bahwasannya setelah sempurna 40 malam hajar tersebut berlaku dan wahyu juga belum turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama itu, tentunya dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dalam perkara-perkara yang besar terkadang di situ menjadi ujian, di mana datangnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang tentunya bisa dirasakan adalah dengan lambatnya wahyu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara, maka setiap orang sangat menginginkan dan mendambakan, merindukan datangnya wahyu tersebut. Apa yang akan menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Dan terus berjalan seperti itu sampai 40 malam. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan, "Baqiyal wahyu 40 laila ma nazal." Selama 40 malam tersebut wahyu tetap juga belum turun. Falamma tammat 40 laila arsala Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Ka'ab wa sahibaihi. Dan di saat kemudian telah 40 malam berlalu, Rasulullah mengutus kepada Ka'ab dan kepada dua yang lainnya sudah lewat, ya, an ya'tazilu nisa'ahum waqad sabat, agar mereka meninggalkan atau menjauhi istri-istri mereka. Istri mereka dikembalikan kepada orang tuanya. Dan ini telah lewat. Wa ja'at zaujatu Hilal bin Umayyah. Dan Hilal bin Umayyah, salah satu daripada tiga yang diberikan al-hajr kepada mereka karena mereka meninggalkan daripada perang Badr, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. Sedangkan Hilal ini, beliau adalah seorang yang sudah sepuh usianya, sudah tua. Maka istrinya meminta izin kepada Rasulullah SAW. Wakhbaradhu bi annahu fi hajatin ilaiha fitakhdumahu. Dan sang istri memberitakan kepada Rasul bahwasannya suaminya sangat butuh kepada pelayanan dia. Bi annahu laisa lahu khadim, karena dia tidak memiliki pelayan yang melayaninya. Ini merupakan bentuk daripada kesolihahan seorang wanita seorang istri, ya istri yang salihah, yang memang jiwanya menginginkan untuk khidmat kepada suami. Karena di matanya, sebagaimana sabda Nabi, suami adalah surga atau akan menjadi neraka baginya. Rasul menyatakan, "Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah kedudukan kamu di sisi suamimu. Kan sungguhnya dia imam menjadi surgamu wa imam menjadi nerakamu. Seorang wanita terkadang dia sebelum menikah masih lajang, dia gemar dengan amal salih, baca Quran, menghadiri majelis ilmu, ya, menghafal Al-Quran, mendengarkan kajian, sholat, puasa, bahkan yang sunnah-sunnah dia kerjakan dengan ringan dan dia mendapatkan manisnya ibadah. Tapi setelah menikah, kenapa hal tersebut terasa hampa? Kenapa hal tersebut terasa sulit untuk kemudian dia rasakan, ya, manisnya iman, halawatul ibadah? Maka jawabnya adalah, di saat seseorang menikah, maka amalan seorang wanita yang paling besar setelah hak Allah adalah kepada suaminya. Setelah hak Allah adalah kepada suaminya. Dan itu merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya halawatul iman akan didapati oleh seorang wanita di saat dia berkhidmat kepada suaminya. Bahkan karena sangat besarnya hak suami tersebut, Rasul menyatakan, "La yasru an yasjudal basar lil basar. Walau amartu ahad dan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata li tasjuda li zawjiha, an tasjuda li zawjiha. Ridho bi haqqihi 'alaiha." Tidak pantas manusia sujud kepada manusia yang lain. Seandainya boleh untuk aku perintahkan seseorang sujud kepada yang lain, saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak tersebut. Ini adalah wanita-wanita para sahabat yang langsung berada di bawah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka sekarang? Wanita-wanita seperti ini yang menjadikan surga adalah dengan berkhidmat kepada suaminya. Maka sang istri pun meminta izin. Bisat Allah yang perubahan dengan syarat, satu syarat. Rasulullah SAW memberikan izin. Fa'adina laha, Nabi SAW bisat Allah yang perubahan. Diizinkan dengan syarat tidak boleh mendekatinya. Sekedar melayani kebutuhan-kebutuhannya, memasakkannya, mungkin merapikan tempat tidurnya, mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan suaminya, tapi tidak boleh sang suami mendekati dia. Faqalat, maka sang suami mengatakan, sang istri mengatakan, "Innahu laisa lahu fi hadzal amri syai." Yani annahu laisa lahu syahwa fin nisa. Sang istri mengatakan suami itu sudah tidak lagi memiliki hajat kepada wanita. Jadi dia punya kebutuhan biologis terhadap pasangannya, terhadap istrinya. Karena sudah sepuh, sudah tua. Wa inna umazal yadhi radhiyallahu anhu mundu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bihijrihim ila yaumihi hadha. Dan bahwasannya Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu terus menerus tak henti-hentinya menangis semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hajar terhadap 3 orang termasuk dirinya. Sampai detik itu, jadi 40 hari 40 malam terus menangis. Karena Umayyah terima datakunun nihayah, karena masih teka-teki apa keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka bertiga. Wahyu juga belum datang, belum turun, masih ditunggu. Yaqulu radhiyallahu anhu, "Falamma madha asra layalin ba'da hadha wa kuntu dhata yawmin usalli as-subha ala sathi baitin min buyutina." Ka'ab melanjutkan kisahnya. Di saat telah lewat 10 malam, berarti berapa malam ini? 50 malam. 50 hari, 50 malam. Tadi sudah 40. Ini setelah lewat 10 hari semenjak 40 tadi, ya. Maka ini adalah detik-detik akhir daripada kisah pemboikotan. Ka'ab bin Malik bercerita bahwa dirinya berada di atas atap rumahnya sholat subuh dan rumah-rumah pada masa tersebut dan pada masa sekarang pun masih ya, kalau di daerah Timur Tengah sana terutama mungkin di bagian-bagian tertentu, daerah-daerah tertentu, kalau di Yaman masih banyak sekali. Jadi rumah itu memang atapnya itu, rumah itu kotak-kotak begitu ya, atapnya datar maksudnya, tidak ada genteng dan sebagainya, dan memang curah hujan sangat jarang di sana. Jadi atap rumah itu bisa digunakan untuk sholat. Nah, di saat Ka'ab bin Malik sholat setelah 50 malam berlalu, sholat subuh di atas rumahnya, atap rumahnya, li'annahu kana fa'ilanu kama marraka nuradallahu anhum qad daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum. Ini kalau ditanya kok kenapa Ka'ab bin Malik sholat di rumah tidak bersama dengan Rasul, di awal-awal sudah diceritakan bahwasanya Ka'ab bin Malik sholat terus bersama dengan Rasul walaupun sudah mengalami hajar, tetapi betul-betul terasa sangat berat sekali dihajar ya, dikucilkan di satu komunitas muslimin, bahkan Rasul sendiri yang mengucilkannya. Diucapkan padanya salam Rasulullah SAW, diperhatikan apakah beliau menggerakkan mulut ataukah tidak, menggerakkan bibir ataukah tidak. Sama sekali tidak dijawab salamnya. Diajak bicara sama sekali tidak ada satu orang pun yang mau untuk berbicara dengannya. Tentu sangat berat sekali. Akhirnya di akhir daripada masa-masa pemboikotan ini, hajar ini, ya, Ka'ab bin Malik sholat di rumah. Qadzaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, terasa sangat sempit bumi yang luas. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan sempit jiwa-jiwa mereka. Yaqul, Ka'ab menyatakan, fasami'tu sarifan yaqul wa huwa 'ala sil wa huwa jabal ma'ruf fil Madinah. Wa sahabi 'ala sawtihi yaqul ya Ka'ab bin Malik absyir. Maka aku mendengar suara teriakan, ucapan yang sumbernya dari Sila, nama satu gunung Sila, gunung Sila. Gunung Sila itu daerah yang ma'ruf di Madinah sana. Mungkin dekat dengan rumahnya Ka'ab bin Malik waktu itu. Terdengar dengan suara yang sangat keras. Teriakan memang sengaja dibuat sangat keras, ya Ka'ab bin Malik absyir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Kalimat itu sudah menunjukkan apa? Makhraj, jalan keluar dari Ka'ab, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, maka Ka'ab bin Malik menyatakan, fa'alimtu annallaha qad anzala fi faraji. Maka aku tahu dengan teriakan itu bahwa Allah telah menurunkan untukku jalan keluar bagi. Wa raqiba farisun minal masjid ya'um baita Ka'ab ibn Malik yubashir. Dan seorang penunggang kuda kemudian langsung keluar dari masjid menuju ke rumah Ka'ab bin Malik untuk memberitakan berita gembira tersebut. Memacu kudanya dengan sekencang-kencangnya untuk bisa sampai ke rumah Ka'ab bin Malik. Dan ini menunjukkan akan apa, Ikhwan? Menunjukkan akan apa? Bahwasanya hati-hati para sahabat mereka itu terpaut satu dengan yang lain. Hatta dalam kondisi Ka'ab bin Malik mendapatkan ujian, yakni pemboikotan, hajar dari Rasulullah SAW. Mereka melakukan hajar tersebut murni karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun hati mereka sangat cinta kepada Ka'ab. Dan Ka'ab pun sangat cinta kepada para sahabat yang lain, terlebih kepada Allah dan Rasulnya. Menunggu datangnya makhraj dari Allah Subhanahu wa taala, al-faraj, yakni jalan keluar. keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang cukup sangat lama sekali, 50 hari itu terasa begitu sangat luar biasa. Kalau kita ya dikucilkan begitu 1 2 3 hari itu saja itu sudah rasanya luar biasa. Dikucilkan oleh satu orang saja diperlakukan kita kalau sama orang ini dia langsung melengos dengan kita. Bagaimana rasanya? Nah, ini semua muslimin mengucilkan dia. Dalam waktu tidak hanya 2 3 4 hari sampai 50 hari. Tapi Ka'ab bin Malik sabar, kokoh, teguh. Demikian pula dua yang lainnya. Menunjukkan akan keteguhan hati mereka, kekokohan hati mereka yang bahwasanya mereka memang pantas dijadikan teladan dalam keimanan. Nah, di saat turun farad dari Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sabar untuk bagaimana supaya berita ini segera sampai kepada saudaraku Ka'ab bin Malik. Maka merasa enggak punya kendaraan, lari ke atas gunung yang terdekat di situ, Gunung Cilak, kemudian teriak dengan sekeras-kerasnya menghadap ke rumahnya Ka'ab bin Malik. Ya Ka'ab bin Malik, absyir. Nah, ini kecepatan suara, melebihi kecepatan kuda. Ada yang punya kuda dipacu dengan sekencang-kencangnya, duluan mana? Ya tetap duluan suara sampai. Ini karena semangatnya mereka di dalam kebaikan untuk memberitahukan kepada saudaranya. Wa dhaaba mubasysyirun ila Hilal bin Umayyah wa Murar bin Rabi' yubasysyirunahuma bi taubatillahi 'alayhima. Dan mereka pergi menuju ke Hilal bin Umayyah dan Murar bin Rabi'. Mereka berbondong-bondong mendatangi, ya, berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama memberitakan berita gembira akan datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, penerimaan terhadap taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh menyatakan undur ila farahil muslimin ba'dihim ma'a ba'd. Perhatikan kepada bagaimana kegembiraan muslimin satu dengan yang lain. Itulah muslimin, satu dengan yang lain. Mereka seperti ibaratnya satu tubuh. Kalau Rasulullah SAW memberitakan bahwa muslim itu ya ibaratnya seperti satu tubuh, maka itu terjadi betul-betul pada masa Nabi. Di saat saudaranya kesakitan, dia pun akan merasa satu dan betul-betul menguatkan satu dengan yang lain. Hati mereka hati yang satu. Berbeda di saat penggambaran terhadap orang-orang kafir, walaupun mereka seolah-olah luar biasa, ya, sangat solid. Akan tetapi hati-hati mereka bercerai-berai. Solid untuk satu kepentingan, tetapi bukan untuk satu tujuan. Mereka punya tujuan masing-masing, walaupun tersatukan dengan satu kepentingan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang mereka, tasabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu padahal hati mereka bercerai-berai. Sedangkan kaum muslimin, ini contohnya. Mereka betul-betul satu hati. Kullun yas'a wa yarkab min jiha. Semuanya berusaha dan memacu kendaraannya dari berbagai arah. Yaqul faja'a sarihu wa ja'a sahibul faras. Ka'ab bin Malik menyatakan, maka datanglah as-sarif, orang yang berseru dengan suaranya, wajah sahibul faras, dan datang pula orang yang memacu kudanya. Fakanatil busra lis-sarif li'anna saut asra minal faras. Sehingga berita gembira, maka berita gembira itu dimenangkan oleh as-sarif. Berita gembira tersebut dimenangkan oleh as-sari, yakni orang yang berteriak, karena kecepatan suara itu tentunya jauh lebih cepat daripada kecepatan kuda. Yaqul fa'taituhu faubayya al-izar warida. Ka'ab bin Malik menyatakan, maka aku berikan kepada yang datang kepadanya pertama dua pakaianku, dua pakaian yang dipakainya, al-izar walida, sebagai ucapan syukur dan terima kasihnya akan hal tersebut. Pakaian yang dipakainya, yakni izar, itu pakaian untuk bagian bawah. Rida itu pakaian untuk dipakai bagian atas. Dan izar itu mirip seperti jari, cuma gak bermotif ya. Pakaian begitu saja, untuk dijadikan sebagai sarung gitu. Kalau sarung itu kan nyambung, kalau ini gak nyambung, tapi fungsi dipakai sama seperti sarung, dilepetkan begitu. Maka dua pakaian tersebut dikasihkan. Walaisa yamliku ghairahuma, sedangkan Ka'ab bin Malik gak punya selain daripada dua pakaian tersebut. Itu keadaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena saking bergembiranya, sesuatu yang paling berharga untuk dia diberikan kepada yang lain demi yakni membalas kebaikannya. Lakin isti'arah min ahlihi au jiranihi thawbain. Akan tetapi kemudian Ka'ab bin Malik minta pinjaman, karena pakaiannya sudah habis, sudah dikasihkan semua satu setel. Minta pinjaman kepada keluarganya atau kepada tetangga sebelahnya dua pakaian yang dia pakai, yakni satu setel pakaian. Fala bisahuma wa ata thawbayha alladhi basharah. Dia memakai pakaian dari tangganya dan dia berikan pakaian dia sendiri, dia berikan sebagai hadiah kepada orang yang memberitakan berita gembira kepadanya. Atau ulama yamlik, dia berikan apa yang dia punya. Lakinnahallah busra azima an yanzilallah taubatahum wa yumanna alaihim bitaubah. Akan tetapi demi Allah, berita gembira yang sangat besar, Allah menurunkan kepada mereka bertiga taubat mereka, menurunkan penerimaan taubat mereka. Allah berikan kepada mereka minnah dengan taubat tersebut. Ya, ini karunia besar. Tsumma nazala mutawajjihan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kemudian Ka'ab bin Malik turun dari rumahnya, mungkin rumahnya di agak bukit begitu, turun menuju ke Rasulullah SAW di masjid di Madinah sana, Masjid Nabawi. Wa idza Rasulullah SAW jazakumullah an ummati khairan qad basharan nas ba'da salati subhi. Ternyata Rasulullah SAW, semoga Allah balas diberi sebaik beliau dengan kebaikan terhadap umat beliau, beliau telah memberitakan kepada manusia setelah sholat subuh, ya, selesai sholat subuh, setelah salam begitu, kemudian beliau menyampaikan di anallaha anzala taubatahu ala haula'i thalatha, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan taubatnya atas tiga orang tersebut. Li'annahu yuhibbu min ashabihi wa ummatihi ila an yatawwa'an yatubu wa yarji'u ila Allah. Karena beliau tentu sangat cinta terhadap para sahabatnya dan terhadap umatnya secara umum, mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, berkata Ka'ab bin Malik, fa dhahabtu ata'ammamu ar-rasul fa ja'alan nas sulaqunani afwajan. Maka aku pun segera kemudian menuju kepada Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, dan orang-orang kemudian mereka satu persatu ya merangkulku, satu persatu berbondong-bondong mereka merangkul diriku. Ai jamaah yuhanni'unahu bitaubatillahi alaih, yakni mengucapkan selamat kepada Ka'ab bin Malik atas penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Haula al-qaum yuhibbuna li ikhwanihim ma yuhibbuna li anfusihim. Jadi di saat berita-berita gembira seperti ini, ada sunnahnya di sini untuk merangkul, bukan hanya sekedar setelah pulang dari safar. Nah, ini himmah dari Rasulullah SAW di hadapan Rasulullahnya, ini adalah sunnah tafriliyah ya. Dalam perkara-perkara mungkin ya, ada sesuatu semisal khilaf di antara ikhwah kemudian didamaikan dan damai, maka tentunya berangkulan itu tidak ada masalah. Ya. Berangkulan untuk menunjukkan sudah tidak lagi ada beban, dan ini merupakan perkara yang besar dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hilangnya berbagai macam khusumat. Taulail qaum yuhibbuna ikhwanihim ma yuhibbuna li anfusihim, mereka orang-orang ini para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, mereka mencintai untuk saudara-saudara mereka apa yang mereka cintai untuk diri-diri mereka sendiri. Falam yasuduhum ala ma an'ama Allah bihi alaihim min inzalil qur'anil azim bi taubatihim bal ja'alu yuhanniunahum hatta dafalal masjid. Mereka tidak hasad dengan turunnya taubat dari Allah Subhanahu wa taala pada tiga orang itu. Kenapa kok diterima taubatnya? Tidak. Mereka justru sebaliknya sangat senang dan ikut bergembira, bahkan mengucapkan selamat dan memeluk tiga orang tersebut karena penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akhir kisah yang mungkin di sini nanti masih ada lagi lanjutannya, panjang ini memang apa yang sebenarnya saya. Dari penggalan ini beliau kemudian memberikan faedah-faedah seperti kebiasaan beliau, penggalan perpenggalan kisah diberikan faedah. Beliau mengatakan wa fi hadza fawaid, dan pada kisah ini terdapat beberapa faedah. Awalan yang pertama, syiddatu hajri Nabi alaihi salatu wassalam biha ulai thalatha hatta innahu amarahum an ya'taziru nisa'ahum wa tafriq baina ar-rajul wa imra'ah wa imra'atihi amrun 'adzim. Yang pertama, bahwasanya hajar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tiga sahabat beliau yang mulia adalah hajar yang sangat berat sekali, ya, sampai pada taraf untuk memisahkan diri mereka dengan istri-istri mereka, walaupun tidak sampai firaq, tidak sampai cerai, tapi sekedar dipisahkan, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berhubungan, dikembalikan kepada orang tuanya, kecuali khusus pada tadi siapa, salah satu dari sahabat tadi, Hilal bin Umayyah, karena istrinya minta izin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk merawat dan melayani sang suami. Tsaniyan, yang kedua, wa fihi anna qaula ar-rajul li imra'atihi ilhaqi bi ahlik laisa bitalaq. Dalam kisah ini juga ada satu faedah fikhiyah, bahwa ucapan seseorang terhadap istrinya, kembalilah kamu kepada keluargamu, ini bukan talak, ya, tidak dianggap sebagai talak. Kalau seorang suami mungkin karena marah dan jengkel kepada istrinya kemudian mengatakan sudah kamu pulang aja sana rumah orang tuamu, ini apakah teranggap talak? Di dalam riwayat ini asy-Syaikh memberikan faedah pada fikih, ya, itu laisa ditolak. Ya anna ka'ban farraqa baina qawlihi ilhaqi bi ahlik wa baina talak. Karena Ka'ab membedakan antara ucapan dia ilhaqi bi ahlik dengan talak dalam kisahnya. Fa idza qala rajul limra'atihi ilhaqi bi ahlik, kalau seseorang berkata kepada istrinya pulanglah kamu ke orang tuamu, walam yanwi talak falaisa bi talak, dan tidak meniatkan sebagai cerai, bukan ucapan talak, maka tidak dianggap cerai. Amma idza nawa at-talaq fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Adapun kalau dia memang niatnya memang mentalak istrinya, ya jatuh talak. Fa idza nawa bihadzal kalimah wa afaliha at-talaq falahu ma nawa. Kalau dia meniatkan dengan kalimat ini atau dengan kalimat yang semisalnya, dia meniatkan untuk mencerai istrinya, maka jatuh talak satu. Jadi perkara talak ini bukan perkara yang remeh, diperhatikan karena ada ahkam yang terkait dengannya. Para ulama memberikan, walaupun ada silap sedikit di situ, memberikan rincian permasalahan bahwasannya kalimat itu, kalau kalimatnya itu kalimat sharihah, itu tidak dibutuhkan padanya ditanya niat kamu apa, karena kalimatnya sudah sharih. Saat cerai kamu, ya sudah cerai. Kalimat sharihah, cerai. Ya kemudian kamu niatnya apa tadi itu, guyon. Tidak bisa, karena kalimatnya sudah kalimat cerai dengan apa? Sharih. Sudah kalau begitu kita cerai. Nah, sudah jatuh itu. Sudah jatuh talak satu. Talak satu itu artinya sang istri dalam keadaan dia tidak boleh digauli, tapi tidak boleh kemudian juga dikembalikan ke orang tuanya, karena masih talak satu. Ya, dan kafaah masih tetap wajib. Sampai kemudian sang suami rujuk. Kalau sampai ya itu masa iddah, itu masa iddahnya selesai dan tidak dirujuk, masa iddahnya berapa? 3 bulan atau 3 kali masa haid ya, bukan 3 bulan. Wal mutallaqat yatarabbas nabi anfusihinna salah kata puru, 3 kali puru. Itu 3 kali masa haid. 3 kali masa haid. Kalau sudah melewati 3 kali masa haid kok juga belum dirujuk, maka jatuh sudah itu talak sudah. Kembali ke orang tuanya, tidak bisa lagi dirujuk kalau sudah lewat masa iddahnya. Tetapi karena baru talak satu, boleh dinikah lagi dengan akdun jadid. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dengan akad yang baru. Ya. Kalau dirujuk sebelum masa iddah, maka ya otomatis menjadi istrinya lagi tanpa ada akad ya, karena sebelum masa iddah selesai dia sudah rujuk. Dirujuk kembali. Baik, kalau terjadi talak lagi, itu namanya talak rojai yang kedua. Dan perlakuannya sama dengan yang pertama tadi. Kemudian kalau sampai talak yang ketiga, ini namanya talak bain. Kalau sudah talak bain, tidak boleh lagi rujuk hingga sang istri tadi menikah kepada suami yang lain. Dan terjadi apa yang terjadi pada suami yang pertama, artinya 3 kali talak, baru setelah itu bisa kembali kepada suami yang pertama. Baik, kembali kepada permasalahan ini sekedar tadi apa tambahan faedah terkait dengan masalah talak. Talak itu ada yang lafdzun syari dan ada yang sifatnya sekedar kinayah. Kalau dengan lafaz yang syari, maka ya berlaku apa yang dilafazkan. Adapun kalau itu bentuknya kinayah, maka ditanya niatnya. Niatnya apa? Ya kalau begitu kamu pulang ke rumah orang tuamu sana. Itu ditanya niat kamu tadi apa? Niat saya jengkel masalah, buat masalah begini. Ada niatan mencerai? Tidak. Oh ya sudah. Belum terangkat cerai. Kalau ditanya kemudian niat kamu apa tadi? Uspois buntu, saya tidak bisa lagi sama dia misalnya. Cerai, iya cerai. Itu baru masuk kepada hukum cerai. Jadi itu dibutuhkan niat karena lafadznya lafadz yang mujmal, lafadznya masih tidak sharih, tidak tegas. Tsalitsan, yang ketiga. Syiddatul fisal as-sahaba li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nau radhiyallahu anhu ma taraddada wa la qala la ali uraji ar-rasul alaihi salatu wasallam. Begitu sangat intisalnya para sahabat. Intisal itu artinya pelaksanaan daripada perintah, itu namanya intisal. Begitu sangat patuhnya para sahabat terhadap segala macam yang diperintahkan Nabi SAW terkait dengan Ka'ab, patuh di saat dikatakan bahwasanya kamu mendapatkan hukuman demikian, patuh sudah. Tidak kemudian sahabat tersebut, Ka'ab bin Malik tersebut memikirkan dua kali, mungkin aku akan pertimbangkan lagi begini untuk apa yang telah aku sampaikan. Tidak, sudah menerima apa adanya. Demikian pula di saat utusan Rasulullah SAW datang, qala li Rasul alladhi arsalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam irji ilaihi la'allahu yasma. Ya, minta udurnya, tolong ini sampaikan kepada Rasul supaya beliau memberikan mungkin ya melihat apa istilahnya keputusan kembali, melihat kembali keputusan beliau. Semoga dengan itu beliau bisa lebih meringankan. Tidak, menerima apapun yang telah disampaikan. Demikian pula para sahabat yang lain yang mengetahui akan seperti apa Ka'ab bin Malik pun juga tidak kemudian berusaha untuk membelanya, karena itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Imtithal langsung terhadap seluruh keputusan dari Allah dan Rasul-Nya. Rabi'an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rahiman bi ummati. Fa innahu ba'da an amara bi'tizali nisa'lahun rafa'ali Hilal ibn Umayyah yanahu yahtat li khidmati imraati. Kemudian yang keempat, walaupun itu tentunya dari Allah ya, hukuman-hukuman itu datangnya dari Allah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Rasulullah SAW diberi hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau juga memberikan istilahnya apa yang menjadi keputusan beliau tersebut berlaku. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambil, apa yang dilarang maka tinggalkan. Mayyutir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi pada hakikatnya di saat Rasul SAW memberikan satu putusan, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau lah yang tiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Juga bahwasannya beliau dalam hal ini di saat memberikan keringanan, itu berlaku juga dalam hal ini. Rasul SAW memberikan keringanan. Ya. Di saat istri daripada Hilal ibn Umayyah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tetap merawat Hilal ibn Umayyah radhiyallahu anhu, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Diizinkan oleh Rasulullah SAW sebagai tasri dari beliau. Diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam rahiman di ummati, belas kasih terhadap umat beliau. Dan memang demikian sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sematkan kepada Rasulnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan bil mu'minina ra'ufur rahim, sangat belas kasih terhadap orang-orang yang beriman. Khamisan, yang kelima, jawazu hikayatil ha'indal istihtah au syahadah au ma'aswa dari wa in kana al-muhki yu'annu qad la yuhib an yattali alaihin nas ka'anna mra'a Hilal ibn Umayyah dhakarat min halihi annahu laysa lahu haja ila zai' min an-nisa. Jawazu hikayatil hal, bolehnya untuk menghikayatkan dengan membahasakan dengan bahasa kiasan. Indal istifta, di saat minta fatwa atau persaksian saja. Apa yang semisal itu? Walaupun yang dihikayatkan tadi ya mungkin tidak suka untuk diketahui oleh orang, tapi boleh menghikayatkannya. Dan nomor Hilal ibn Umayyah dzakarat min hali, karena istri daripada Hilal bin Umayyah menyebutkan tentang kondisi suaminya, bahwasannya suaminya tersebut tidak memiliki hajat terhadap wanita. Itu kalau terdengar kepada Hilal, mungkin juga Hilal gak suka. Tetapi yang demikian dibolehkan. Kenapa? Indal istifta. Perkara yang seperti ini kan sebetulnya kan ghibah ya, kalau dilihat dari sisi definisi daripada ghibah. Itu masuk dalam definisi ghibah. Kenapa? Zikru ka akhaka bima yaqra. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang kalau dia dengar dia tidak suka. Ini kan sesuatu yang masuk dalam kategori ghibah. Tetapi ghibah yang boleh, ada 6 ghibah yang boleh. Dalam istiqra, artinya tatabu terhadap nusus yang ada. Kalau kita melihat dari nas-nas yang ada, kita periksa satu persatu, maka ada 6 keadaan di mana ghibah itu boleh. Di antaranya ini wa mustaftin, di antaranya ada mulai sabi ghibatin fi sitati mutadallimin wa mutadallimin wa mudhir fisqan wa mustaftin. Al-Muhim ada 6 di sana disebutkan. Di antaranya adalah orang yang minta fatwa. Minta fatwa mau tidak mau ya harus, orang yang berfatwa ya harus tentunya tahu tentang kondisi yang real terhadap permasalahan yang ditanyakan. Sehingga dalam konteks ini sang istri mau minta izin supaya tetap bisa mengurusi suaminya. Loh, memang ada apa dengan suami? Bukan begitu. Mau tidak mau menjelaskan tentang kondisi suaminya. Walaupun mungkin kalau suami dengar, ini tidak suka. Itulah definisi ghibah kan. Walaupun kalau seandainya suami dengar, ya tidak suka dikatakan bahwa dirinya tidak lagi punya hajat ya terhadap wanita. Tetapi ini konteksnya adalah untuk meminta fatwa dan minta izin kepada Rasulullah SAW. Akhirnya disampaikan bahwa kondisi daripada suaminya demikian. Dan itu boleh. Sadisan yang ke-6, annal insan idza hasala lahu mithl hadhil hal wa jarau nas wa sara yata'adza min musyahadatihim wa la yatahammal fa innahu lahu an yatakhallaf an salati jama'ah. Ini sudah lewat ini faedah ini. Wa inna hadza 'udhrun. Sudah lewat. Bahwa seseorang apabila terhasilkan seperti ini dalam kondisi orang-orang menghajar dia, orang-orang dalam keadaan ya melakukan pengkucilan terhadap dirinya dan dia betul-betul tersiksa di situ, tidak sanggup untuk menghadapi tekanan-tekanan batin ya, di saat berjumpa dengan orang tidak ada yang ngaruh-aruh pada dia, bahkan jangankan menyapa ya, diucapkan salam saja tidak menjawabnya, itu sangat berat sekali. Maka dalam kondisi seperti itu boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah. Itu sudah lewat dan ini adalah udzur. Dan nahu lauja ilal masjid fi hadhil hal saufa yakunu mutasawwisan ghair mutmain fi salati. Karena kalau dia datang pun ya ke masjid dalam kondisi perlakuan orang seperti itu, orang-orang di sekitarnya semua melakukan dia seperti itu, ya dia tidak akan bisa khusyuk. Itu merupakan ruhnya salat ya. Mutasawwis ya, dia akan kacau. Ghair mutmain, tidak tenang dia dalam salatnya. Oleh hal salat Ka'ab bin Malik salat al-fajr ala dhuhri bait min buyutihi. Dan karena inilah Ka'ab bin Malik kemudian salat di atap rumahnya salat subuh. Waqad sabaq dzikru hadhil fa'il, ini sudah lewat penyebutannya. Nah, sabian yang ketujuh. Hasa sa'ada 'ala tasabuq ila al-busra li'anna al-busra fiha idkhulu surur 'ala al-muslim. Semangatnya para sahabat untuk mereka berlomba-lomba memberitakan berita gembira. Kenapa? Karena berita gembira itu memasukkan kesenangan, kebahagiaan, keriaan, keriangan kepada saudaranya. Ya. Memasukkan rasa senang kepada saudaranya itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idkhulu surur al-muslim mimma yuqarrib ila Allah azza wa jalla. Memasukkan rasa gembira, rasa riang, rasa senang ya terhadap saudaranya muslim itu perkara yang akan mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Dan lahu ihsan, karena itu perbuatan baik. Wallahu subhanahu wa taala yuhibbul muhsinin. Dan Allah subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wala yudhi'u ajrahum, dan tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Di saat Rasulullah SAW ditanya tentang siapakah orang yang paling baik ya Rasul, anfa'un nas ya Rasulullah, maka Rasul menyatakan anfa'un linas, orang yang paling bermanfaat pada orang lain. Inilah Islam, agama yang luar biasa ya. Kemanfaatan tidak melulu pada harta, tidak melulu membantu secara material ya. Kemanfaatan-kemanfaatan banyak. Apapun yang itu akan bawa kepada kemanfaatan kepada kaum muslimin yang lain, kepada manusia yang lain secara umum, itu adalah sebaik-baik manusia. Kemudian ditanya tentang habul a'mal. Kalau tadi orangnya, sekarang amalannya. Habul a'mal ilallah. Ya Rasulullah, ma huwa habul a'mal ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, sururun adkhaltahu ala muslim. Yani rasa gembira, rasa senang yang kau berikan kepada seorang muslim, pemasukan pada diri seorang muslim. Dan ini difahami betul oleh para sahabat. Kira-kira kondisi Ka'ab bin Malik ya seperti itu, kemudian mendapatkan berita gembira dari Rasulullah SAW, ya, tentu seperti apa gembiranya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk lebih dahulu menyampaikan kepada Ka'ab. Walidzalika yang bagilaka idza ra'aita min akhika syai'an yasurruh ka'an yakuna khabaran saran au ru'ya sarah au ma asbaha dzalik an tubasyirahu bidzalik bi annaka tudkhilus surur 'alaihi. Karenanya sepantasnya bagi engkau jika engkau melihat dari saudaramu sesuatu yang menggembirakannya, ya. Misal ini ada berita, yang mungkin berita itu kalau sampai kepada saudara kita itu akan menyenangkan dia. Atau ru'ya, ya, ru'ya itu mimpi, mimpi yang akan membawa kepada kegembiraan pada orang yang kita tuju. Bisa melihat, oh demikian dalam mimpi saya, ini mimpi yang bagus maksudnya. Oh mas baralik, apa yang semisal itu? Antu basyirau bidzalik, untuk engkau memberitakan berita gembira itu terhadap saudaramu. Di annaka tudkhilus surur alaihi, karena engkau telah memasukkan surur terhadapnya. Dan banyak ya kisah-kisah dari para salaf dahulu yang mereka bisa dijadikan contoh dalam hal-hal seperti ini. Dan ru'ya itu juga ada macam-macam ya. Ada ru'ya yang itu memang datangnya dari Allah, ada ru'ya yang itu datangnya dari syaitan, dan ada ru'ya yang itu hanya kembang tidur saja. Artinya Allah sudah itu tidak ada takwilnya sudah. Terkadang kalau yang ketiga ini kebiasaan kita di saat masih berjaga, masih terjaga belum tidur ya, terbawa mimpi itu biasanya is tidak ada apa namanya takwilnya. Tapi terkadang ada mimpi itu begitu sakit sekali, sangat tampak sangat jelas. Kita selesai daripada tidur kita bangun itu masih terpampang jelas mimpi kita tadi. Itu kemungkinan besar mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki makna dan ada takwil. Adapun jika mimpi yang buruk apapun itu, maka jangan diceritakan ke siapapun. Mimpi yang buruk itu jangan diceritakan ke siapapun, karena itu datangnya dari siapa. Dan mimpi-mimpi itu masih tergantung di awan selama dia belum ditakwilkan. Kita jelaskan kepada orang, ternyata orang itu asal-asalan, dia takwilkan dengan perkara yang membuat kita misalnya sedih dan sebagainya. Itulah tujuan setan. Atau bahkan sesuai dengan apa yang ditakwilkan misalnya, mengerikan, perkara yang buruk. Nasallahu alaihi wa sallam. Ada seorang salaf yang mereka, nah ada satu aja ini bukan mereka, satu orang salaf ya. Dia itu kebiasaannya suka apa memaafkan orang. Sekedar cerita saja. Jadi orang yang berbuat masalah dengan dia itu dengan sangat mudah dia maafkan. Setiap kali itu, di saat orang merasa sangat bersalah sekali, bahkan sampai malu mau ketemu, di saat ketemu sudah. Al-mati la yudkar, kata dia. Sesuatu yang sudah lewat enggak usah disebut. Sampai kemudian meninggal dunia orang ini dan tetangganya bertemu di mimpinya. Ya pulang, bagaimana keadaan kamu? Jadi setelah meninggalnya ya. Bagaimana keadaan kamu ya pulang? Bagaimana perlakuan Allah terhadap dirimu? Maka kata laki-laki tadi, Allah Subhanahu wa taala mendudukanku kemudian jadi berada istilahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian dalam keadaan sudah ketakutan dengan dosa-dosanya, tetapi Allah kemudian mengatakan kepadaku, al-madhi la yudhkar. Sudah yang lewat sudah enggak usah disebut. Itu mimpi namanya. Bukan tujuan, tetapi itu mimpi, dan itu tersebut dalam kitab-kitab para ulama. Al-Imam Dzahabi di antaranya menyebutkan kisah tersebut. Namanya siapa? Anak lupa, teman. Mimpi tersebut atau kisah tersebut masyhur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nahtabirahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.